Secangkir kopi, kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama Wahana Musik, secangkir kopi, ada Proben New Palapa. lari.